Wajaat yakni. Nah. Mislu ra'i baqaratin. Rajatin naru. Man ba'da masih ada rajulun atau rajulai jahidah al-ahad masih ada ada zaman amin. Masyaallah, amin ya Allah. Ya, nama selamat. Naam. مراجعه على باب المراجعه الحديث الخامس الى اثنين لا قال دوا طب الي ما لب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan beberapa fawaid. Fafi hadzal hadisi dalilun ala fawaid adidatin. Dalam hadis ini ada beberapa dalil, ada beberapa fawaid, faidah minha di antaranya. Faidah hadis ini kata muallif rahimahullah, annal jihad masyru'un fil umami sabiqati. Annal jihad, bahwasanya jihad itu disyariatkan fil umami sabiqati pada umat-umat dahulu. Ya. Kama huwa masyru'un fi hadhil ummah. Sebagaimana itu disyariatkan pada umat ini. Iya. Jihad itu disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Sebagaimana itu juga disyariatkan pada umat ini. Nah, ini umat Islam. Hal ini bisa dilihat dalam hadis, dalam sebuah ayat. Wa qad dalla ala hadza kitab. Kitabullah fi qawlihi di dalam surat Ali Imran 146. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakan. Di dalam surat Ali Imran ayat 146. Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyin, dan berapa banyak dari kalangan para nabi qatalamahu ribbiyuna katsirun, yang mereka itu berperang bersamanya ribbiyun. Ribbiyun, para ulama menafsirkan ribbiyun yakni ulama katsirun, ulama-ulama yang banyak. Kata Hasan Al-Basri, ai ulama usabr, ulama-ulama yang sabar, ulama-ulama yang mereka itu abror atqiya, orang-orang yang mereka itu ribbiyun, yang mereka jumlahnya banyak. Ya, fama wahanu lima sabahu, dan tidaklah mereka itu wahanu lemah di saat berperang di jalan Allah. Lima asabahum, terhadap apa yang menimpa mereka. Ya, tidaklah mereka lemah ketika mereka mendapatkan musibah. Fisabilillah, di saat berjuang di jalan Allah. Wa ma da'ufu, tidak pula lesu. Wa ma sakanu, tidak pula mereka menyerah. Ya, itu para nabi-nabi dulu. Mereka ketika berjuang di jalan Allah, ketika dalam ujian-ujian di saat berjuang, wa ma da'ufu, wa ma wahanu, mereka tidak lemah jiwanya. Wa ma da'ufu, tidak lesu semangat. Ya, wa mastakanu, tidak menyerah. Ya, itulah diantara para nabi-nabi yang sangat banyak dulu. Imam Ibnu Katsir menafsirkan wa mastakanu, ai wa mastakanu, di dalam ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa mastakanu, dan tidaklah mereka itu menyerah. Artinya lama ai mereka itu lamartaddu an nusratihim, mereka tidak mundur di saat membela nabi mereka. Wala an dinihim, mereka tidak mundur di saat membela agama mereka. An qatalu ala ma qatala alaihi nabiyullah hatta lahiku billah, mereka tidak mundur di saat berperang melawan orang yang memusuhi Nabi Allah sampai mereka bertemu dengan Allah. Ya, makasih bang muslimin, walaupun mereka jumlahnya sedikit tidak loyo, walaupun jumlah mereka personilnya sedikit mereka tidak menyerah. Ya, coba lihat. Fakadzalika qasat kisatu Talut wa Jalut wa Dawud alaihi salatu wassalam, demikian pula dalam kisah Talut dan Jalut dan Dawud alaihi salam di surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 246 sampai 252, yakni kisah Bani Israel. Ketika Bani Israel berperang melawan musuh-musuh mereka. Iya, karena jihad juga disyariatkan untuk Bani Israel. Sampai orang Bani Israel ini ketika diperintahkan oleh Nabi Musa, idhab anta wa rabbuk, sana kamu pergi berperang bersama Tuhan. Jadi ada orang yang seperti ini. Iya, naudzubillah, disuruh berangkat berperang melawan musuh Allah, malah idhab anta wa rabbuk, yang berangkat kamu saja sana sama Rabbmu. Terbiasa ini ujian Nabi Musa, nyuruh kaumnya suruh berangkat berperang melawan musuh Allah, malah dibalikkan perintahnya, idhab anta wa rabbuk, yang pergi kamu aja sana sama Rabbmu, kami duduk saja di sini nunggu kemenangannya. Ini ada yang seperti itu, dan kita jangan seperti itu ya. Nah, Bani Israel Ketika mereka memiliki banyak musuh-musuh, mereka mohon kepada Allah agar mendapatkan kemenangan dengan diturunkan seorang nabi sekaligus pemimpin perang. Akhirnya Allah Ta'ala ya mengabulkan kepada mereka. Ya. Akhirnya mereka diberikan oleh Allah seorang nabi, seorang raja namanya Thalut. Ya, kisahnya. Inna Allah wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Thalut malika. Berkatalah Nabi Bani Israel, Allah telah mengutus untuk kalian seorang raja namanya Thalut. Telah diberi oleh Allah pilihan manusia yang akan memimpin peperangan. Mereka komentar. Namanya mereka itu senang komentar. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana orang seperti Thalut kok menjadi raja di tengah-tengah kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami Bani Israel lebih pantas berhak memimpin peperangan ini. Walam yuta sa'atan minal mal, dan dia Thalut tidak diberikan oleh Allah keluasan harta. Iya. Bagaimana orang miskin seperti ini kok memimpin kami? Ya, itu komentar Bani Israel. Iya. Maka kemudian Nabi itu berkata, Inna Allah astafahu alaikum. Allah sudah milih ini Thalut untuk memimpin perang bersama kalian. Taati saja. Wajadahu bastatan fil ilmi wal jasm. Allah pun menambahkan kepada Thalut, terhadap diri Thalut, tentang ilmunya. Diberi oleh Allah ilmu yang luas. Karena pemimpin harus orang berilmu ya. Apalagi ini mau memimpin perang. Harus tahu strategi tempur. Taruhannya nyawa. Wal jism. Dan Allah berikan tambahan kekuatan fisiknya. Apalagi panglima perang ya. Kalau panglima perangnya ini bukan orang yang diberi oleh Allah kelebihan ilmu dan jism. Sama dengan mereka. Mereka akan merendahkan. Apalagi tidak diberi apa? Harta. Karena orang kadang lebih mandang harta daripada ilmu. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah memang memberikan kerajaan, kekuasaan kepada orang yang dikehendaki saja. Wallahu wasi'un 'alim. Setelah itu terjadilah apa namanya? Ujian kepada pasukan Thalut. Iya. Apa ujiannya? Innallaha mubtalikum binahar. Hei pasukanku, Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang minum? Siapa yang minum bukan dariku. Dan siapa yang tidak minum, wa man lam yut'im, wa man lam yat'amhu. Minum, tapi kalimatnya yat'am. Yat'am itu kalau kita terjemah makan. Ya. Tapi maksudnya siapa yang tidak minum? Maksudnya yat'am di situ maknanya minum. Fa innahu minni. Dia termasuk dariku. Illa man ikhtarafa hurfatan biyadi, kecuali orang yang sekedar mengambil satu cadukan gitu. Sudah cukup. Nah, itu lulus. Fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Ternyata kebanyakan itu malah minum. Karena haus. Kebanyakan minum illa qalilan minhu. Yang minum cuman sekedar apa namanya? Secawukan itu sedikit. Kebanyakan apa? Minum. Ya orang kadang kalau jihad itu ada ujiannya juga. Ujiannya seperti itu, haus, lapar, begitu. Perjalanannya jauh. Maka Nabi ini memberitahu, ini ada ujian nanti, ada sungai nanti. Jangan minum kecuali sekedar seteguk saja, ya. Seteguknya saja. Ya. ternyata kebanyakan minum. Fala majawazahu waladina amanu ma'ahu. Ternyata setelah mereka bertemu melewati pasukannya Jalut, ya, apa yang terjadi? Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Hari ini kita tidak mampu menghadapi siapa ini? Jalut dan bala tentara. Tetapi lihat ini. Orang yang tadi tidak sabar dengan ujian, tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, minum sepuas-puasnya. Begitu ketemu pasukan, la taqata lana al-yawm. Aduh, kita hari ini tidak mampu ini. Ya, tidak mampu ini, hari pasukannya sangat bahaya ini. Tetapi lihat orang yang taat dan bersabar dalam berjihad, taat tunduk kepada panglimanya. Qala allazina yadhunnun annahum mulakullah. Berkatalah orang-orang yang yakin mereka pasti bertemu dengan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Duh. Lihat di sini. Berapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit itu mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya apa? Jadi kalah dan menang itu bukan semata-mata dilihat dari jumlah pasukan. Sebab berapa banyak kata mereka pasukan Allah Ta'ala yang mereka para pembela agama Allah, jumlahnya sedikit bisa mengalahkan musuh-musuh Allah yang jumlahnya jauh lebih besar dengan izin Allah. Itu. Maka walama barazu li Jalut wa junudih. Setelah mereka berhadap-hadapan pasukan Talut dan siapa? Jalut. Talut pun berdoa, Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil. Akhirnya berdoa. Ya, doa. Fahazamuhum bi'idnillah. Pasukan Jalut, kata Allah, dikalahkan dengan izin Allah. Wa qatala Jalut Jalut. Maka Jalut membunuh Jalut. Dalam kisah Israiliyat itu Jalut pakai ketapel. Kena Jalut mati. Ini dalam Israiliyat. Dan disnukil oleh Imam Ibnu Katsir. Intinya pasukan Talut berhasil mengalahkan pasukan jihad. Ya, ma'asyiral muslimin. Ini menunjukkan bahwa jihad itu adalah salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah untuk umat ini dan umat-umat sebelum kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan jihad ini berlangsung sampai hari kiamat. Sampai hari yang nanti akhirnya berperang melawan Dajjal. Dajjal, pasukan kaum muslimin akan berperang melawan Dajjal. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faidah nomor 2. Dalam hadis ini terdapat faidah. Dalilun ala izamatillahi azza wa jalla. Hadis ini menunjukkan dalil tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini, faedah kedua, menunjukkan dalil tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, apa bukti keagungan Allah? Annahu wa mudabbirul kaun. Dalilnya adalah bukti Allah itu maha agung, bahwa dia itu pengatur al-kaun, alam semesta. Bukan hanya pengatur, pencipta, pengatur, pemelihara. Wa la subhanahu wa ta'ala yajri al-umura ala ghairi tabaiha. Bahkan Allah Ta'ala yajril umur, menjalankan segala urusan bisa sesuai dengan ala ghairi tabaiha. Berjalan sesuai dengan selain tabiat. ya. Contohnya ini, yang namanya matahari itu dia akan berputar, terbit dan tenggelam. Tapi ketika Allah menyuruh kepada matahari untuk jangan dulu tenggelam, karena Nabi tersebut ingin mendapatkan kemenangan, mohon kepada Allah, tahan dulu ya Allah, matahari jangan dulu tenggelam. Allah mengabulkan, ditahan oleh Allah matahari untuk tidak langsung tenggelam. Ya, ini sudah keluar dari tabiatnya. Dan yang mengatur Allah, salahnya. Baik. Imma bita'yidi rasul. Nah, hal ini terjadi. Contoh yang lain apa? Allah yang mengatur segala urusan dan mampu Allah mengeluarkan dari tabiatnya. Contohnya apa? Api. Tabiatnya api apa? Tapi bisa api itu dingin. Api yang seperti siapa? Api yang disiapkan oleh raja untuk membakar Nabi Ibrahim. Ternyata api yang sifatnya, tabiatnya membakar, tidak membakar jasadnya Nabi Ibrahim. Ini keluar dari tabiat. Ini sebagai bantahan orang-orang ateis yang mereka tidak percaya adanya Rob, pengatur alam semesta. Ini bantahan bagi mereka, orang-orang yang ateis, tidak memiliki ilah. Nah, terjadinya hal seperti ini, kata Syekh Utsaimin, pertama, yakni terjadinya sesuatu di luar tabiat tadi, api jadi dingin, matahari tertunda apanya, tenggelamnya. Hal ini terjadi yang pertama untuk ta'yidir rasul, untuk menguatkan rasul. Menguatkan apanya? Menguatkan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasallam. Atau yang kedua, imma bidab isyarin anhu, atau untuk menolak kejelekan yang menimpa Rasul. Contohnya tadi Nabi Ibrahim, api yang akan membakar diri Ibrahim ternyata apa? Dijadikan dingin. Contohnya kedua apa? Atau seperti laut yang dibelah oleh Allah untuk Nabi Musa. Bisa laut dibelah, berjalan di dasar laut. Yang luar biasa lagi, karena Bani Israel ada 12 kabilah. Masing-masing kabilah punya jalan di sini. Satu sama lain bisa melihat saudaranya yang ada di samping kanan atau kiri. Pada laut itu menggunung. Tapi yang aneh, laut tersebut tidak menjadikan mereka tenggelam. Ini untuk menolak kejahatan, kejelekan para rasul yang menimpa pada diri rasul. Atau yang ketiga, wa illa limaslahatin fil Islam, atau untuk kemaslahatan di dalam Islam. Al-muhim, yang jelas, ana ayatil anbiya'i fiha ta'yidun lahum bi ayyi wajhin kanat. Yang jelas bahwa ayat-ayat kenabian yang Allah berikan kepada para nabi itu menguatkan dakwah mereka, kebenaran mereka dari segala sisi. Wadhalika li'anna syamsa hubisa bitabi'atiha allati khalaqahullahu 'alaiha. Contohnya dalam hadis yang kita baca, apa itu? Karena matahari ditahan oleh Allah. Yang tabiat Allah, tabiatnya matahari yang Allah ciptakan itu tajri daiman, terus beredar. Ya. Wala taqif, wala tataqaddam, wala tataakhir. Tidak, matahari tidak pernah berhenti. Tidak maju, tidak mundur, illa bi'amrillah. Ya. Kecuali dengan izin Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasyamsu tajri di mustaqarril laha. Matahari itu beredar. Matahari itu tajri, beredar. Ya. Siapa yang menjalankan peredaran matahari? Allah Azza wa Jalla. Wasyamsu tajri di mustaqarril laha. Ya. Allah jadikan matahari itu beredar sesuai dengan porosnya. Dalika takdirul azizil. Dalika takdirul azizil alim. Itu ketentuan dari zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamaru qaddarnahu manazila. Yang namanya qamar, bulan, kata Allah, itu telah kami tentukan manazil, tempat-tempatnya. Hatta ada kala urjunil qadim. Sehingga bulan itu yang tadinya kecil, membesar, besar, besar, besar. Sampai bulan itu apa? Sempurna. Namanya Badr, bulan pertama. Nanti mengecil lagi, sehingga kembali kala urjun. Ya. Al-qadim. Urjun yang awal. Ya. Ya. Sehingga itu adalah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surat Yasin, ya. Masyamsu tajri mustaqarril laha. Matahari itu beredar sesuai dengan garisnya. Ya. Terusnya. Walakinallahu huna amaraha an tahbisa fa tala waqta ma baina salatil asri dan maghrib. Namun dalam hadis ini kita dengarkan tadi bahwa Allah memerintahkan matahari untuk ditahan sehingga panjang waktu antara sholat asar dan maghrib itu semakin panjang. Hatta fatahallahu ala yadin nabi, sehingga Allah memberikan kemenangan untuk nabi tersebut. Ini merupakan tanda-tanda keagungan Allah. Faidah nomor 3. Wa fiha, di dalam hadis ini terdapat raddun ala ahli tabi'ah. Hadis ini terdapat bantahan bagi para pengikut tabi'ah. Tabi'ah itu orang yang hanya percaya terhadap kejadian alam saja. Orang yang menyandarkan kejadian-kejadian hanya kepada tabiat saja, alam itu sendiri. Inilah orang-orang ateis, ya. Ini orang ateis. Apa itu ateis? Tidak meyakini adanya Allah, Rabb. Ya, ateis. Sehingga hadis ini bantahan untuk mereka. Sehingga mereka sering menyandarkan gempa, banjir. Itu karena alam sudah apa, kata mereka? Mungkin alam sudah jenuh dengan kita. Begitu, ya? Bukan begitu. Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta. Ya, itulah orang-orang tabi'ah, kata is. Alladzi yaquluna innal aflak la tataghayyar. Orang ateis ini meyakini bahwa yang namanya aflak, peredaran matahari, bulan, itu tidak mungkin berubah. Subhanallah. Maha suci Allah. Atas ucapan orang ateis ini. Manilladzi khalaqal aflak. Coba siapa yang menciptakan aflak ini? Yakni alam semesta ini dan garis edarnya tadi. Allah Azza wa Jalla. Faladzi khalaqaha qadirun ala tahyiriha. Yang menciptakan itu mampu merubah. Lakin hum yaraun an hadhil aflak tajri bihasbit tabi'ah. Namun orang ateis ini meyakini semua itu terjadi secara tabiat saja. Termasuk dirinya mungkin. Dia ada mungkin dengan ada dengan sendiri. Ya. Mungkin dia juga ya, saya ini ada dengan sendiri. Coba dia bikin sendiri sesuatu yang sama dengan dirinya sendiri. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Coba tanyakan. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka yang menciptakan diri sendiri? Bala yukinun, apa mereka tidak yakin adanya Allah? Sebenarnya mereka itu buta. Buta apanya? Hatinya. Matanya ada buta, hatinya yang buta. Ya, mereka buta hati, buta mata. Fa inna la ta'mal absar. Orang ateis ini tidak buta pandangan matanya, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu hatinya, yang ada di dalam dada-dada mereka. Baik. Kita selesaikan sedikit lagi. Wala hadun yatasarruf fiha wal iyad billah li annahum yunkirul khaliq. Mereka meyakini tidak seorang pun yang mengatur. Wal iyad billah, mereka itu berkata demikian karena mengingkari pencipta. Itulah ateis. Maka dalat al adillah dari kitab sunnah al akhlaq tataghayyar bi amrillah. Padahal dalil Quran dan sunnah menunjukkan matahari itu bisa garis apa tadi bisa berubah dengan perintah Allah azza wa jalla. Iya. Nanti ada contoh yang lain yang terjadi pada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah bulan itu terbelah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.